Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab, dan beliau juga menyentuh tentang permasalahan perpecahan yang terjadi di umat ini, yakni umat Nabi, umat Al-Ijabah. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terpecahnya umat beliau menjadi 73 golongan, 72 masuk ke dalam neraka dikarenakan penyimpangan mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga telah menjelaskan tentang masuknya ke dalam neraka dari 72 golongan tersebut, bahwa sebagiannya kekal dikarenakan penyimpangannya yang telah mengeluarkan dari Islam, dan sebagiannya baik sesuai tinggalnya di dalam neraka sesuai dengan kadar yang jauh atau dekatnya penyimpangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini semua menunjukkan kepada kita bahayanya menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berefek pada masuknya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, qauluhu al-imanu bir-rusul. Baik, perkataan al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yani beriman kepada para rasul. Ya, pokok di antara pokok-pokok keimanan yang enam, iman kepada para rasul. Kata beliau, ar-rusulu jam'u rasulin. Ar-rusul, kata ar-rusul ini bentuk jamak dari rasul. Jadi mufradnya rasul. Jamaknya rusul. Yang disebut jamak apa? Muhammad Ali? Muhammad Ali? Siapa Ihsan? Jamaah apa? Jamaah takdir. Wa humul ladzina istafahumullah tabaraka wa ta'ala bi kalamihi wa anzala 'alaihim kutubahu. Mereka itu, ini para rasul, para utusan Allah, adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah pilih bikalamihi, dengan kalamnya. Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang karuniakan dari kalamnya. Wa anzala 'alaihim kutubahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Kama qala 'azza wa jal, sebagaimana yang Allah 'azza wa jal firmankan, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari kalangan para malaikat utusan-utusan, wa minan nas, demikian juga dari kalangan manusia. Berdasarkan ayat ini, baik, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki utusan-utusan, ya, dari kalangan para malaikat, demikian juga dari kalangan manusia. Inna Allah as-sami'un basir, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian, wa ma dzalika, tidaklah hal yang demikian itu, yakni keberadaan para utusan Allah, illa liyuballighu muradallahi tabaraka wa ta'ala min khalqihi. Tidaklah keberadaan utusan tersebut kecuali agar mereka menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari makhluknya. Jadi mereka itu adalah para perantara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan antara Allah dengan makhluknya. Dan ini sebagaimana pernah disampaikan pada sebagian majelis, bahwa perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, dengan manusia, ada perantara yang ditetapkan dalam syariat, ya, mengimaninya wajib dan mengingkarinya kekufuran. Ada perantara-perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba yang dinafikan oleh Allah di dalam syariatnya, ya, di mana menetapkannya merupakan kekufuran. Baik, ini sudah kita pelajari pada pelajaran At-Tanbihat Al-Mukhtasarah. Perantara yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini para rasulnya di dalam penyampaian risalah, mengimaninya wajib dan mengingkarinya merupakan kekufuran. Adapun perantara yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan orang-orang musyrikin, ini perantara di dalam beribadah kepada Allah, ya, di mana menetapkannya merupakan kekufuran. Dan mengingkari perantara-perantara yang seperti ini merupakan tauhid. Tauhid Jadi dari sini diketahui bahwa keberadaan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mereka menyampaikan ya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Wa yad'unahum ila tauhidihi wa ta'atihi. Dan para rasul tersebut menyeru manusia agar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya. Faman ata Allah dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa taat kepada Allah maka dia pasti masuk ke dalam jannah, dan barang siapa durhaka kepadanya maka dia pasti masuk ke dalam neraka. وَمَنْ أَطَاءَ الْمُرْسَلِينَ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Barang siapa taat kepada para rasul, barang siapa taat kepada para rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah عَزَّ وَجَلْ. وَمَنْ أَصَى الْمُرْسَلِينَ فَقَدْ أَصَى اللَّهَ. Dan siapa saja yang durhaka kepada para rasul, berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang telah mengutusnya. Menunjukkan dari sini bahwa ketaatan kepada utusan merupakan bentuk ketaatan kepada yang mengutus, sebaliknya kedurhakaan kepada utusan merupakan kedurhakaan kepada zat yang telah mengutusnya. Li'annahu huwa alladhi arsalahum. Dikarenakan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus mereka. Sehingga kedurhakaan kepada para utusan tersebut ya merupakan kedurhakaan kepada zat yang telah mengutusnya. Wa fit tanzili may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا. Di dalam At-Tanzil Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ. Siapa saja yang taat kepada Rasul, فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya merupakan ketaatan yang mutlak. Ya. Tanpa kecuali, tidak dibatasi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan siapa yang taat kepada Rasul pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tawalla, barang siapa berpaling, ini berpaling dari taat kepada Rasul. Fa ma arsalnaka alaihim hafidha. Maka tidaklah kami mengutus engkau untuk menjadi penjaga terhadap mereka. Ya, tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan. Jika mereka ingkar, durhaka, maka semua menjadi risiko bagi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan yakni kedurhakaan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, sebagai paling mulianya manusia, para nabi, dari para rasul masuk di dalamnya. Karena kan mereka ya lebih mulia daripada para nabi. Kemudian wasiddiqin, ya, para siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, tidak ada keraguan pada keimanan mereka. Wasyuhada, para syuhada, baik yang dimaksud syuhada di sini orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, ya, para syuhada jamak dari syahid, ya, ataupun para syuhada jamak dari syahid, yakni mereka-mereka yang menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi, para ulama. Wassalihin, dan golongan yang keempat dari golongan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka adalah orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ayat ini ya merupakan hiburan bagi siapa saja yang merasa terasing ketika menjalankan syariat ini. Ya. Terlebih di masa yang semisal kita hadapi masa gurbatul Islam, ya, keterasingan Islam bukan hanya sekedar terasingnya Islam di tengah manusia secara umum, ya, bahkan di tengah kaum muslimin itu sendiri. Ajaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, telah menjadi sesuatu yang asing. Maka ayat yang mulia ini merupakan hiburan bagi mereka yang berupaya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan syariat ini bahwa dia tidak sendirian, ya, tapi dia bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang salih. Kemudian wa yaqulu an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asa amiri faqad 'asani wa man 'asani faqad 'asa Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa taat kepada amirku, ini pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, ya, bukan sekedar yang terbatas pada seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini meliputi pemimpin kaum muslimin secara umum. Ya, menunjukkan hasungan dari syariat untuk menjaga persatuan kaum muslimin dalam bentuk ketaatan kepada pemimpinnya. Barang siapa taat kepada amirku, maka dia telah menaatiku. Ya, menunjukkan perintah, yakni bentuk ketaatan kepada amir merupakan bentuk ketaatan kepada syariat. Ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin merupakan bentuk ketaatan kepada syariat. Dan barang siapa taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian, wa man asa amiri, barang siapa yang durhaka kepada amirku, yaitu pemimpin, dari pemimpin kaum muslimin, maka dia telah durhaka kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan kepada kita sekali lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing umatnya untuk mereka bersatu ya di atas agama ini, di mana di antara bentuk persatuan di atas agama ini adalah ketaatan kepada pemimpin mereka, pemimpin muslim. Dan tentu sebagaimana telah maklum ladaikum bahwa ketaatan kepada seorang pemimpin ya selama bukan perkaranya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana pada sabda beliau, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fata'atullahi ni'matun wa rahmatun wa tariqun yusilu ila ridahu wa dari karamatihi. Maka ketaatan kepada Allah merupakan kenikmatan, rahmah, dan jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menyampaikan kepada negeri kemuliaannya. Kan ya, memasukkan ya, hamba tadi ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'siyatullahi tabaraka wa ta'ala tujibu maqtahu wa sakhitahu wa alima adabihi fi dunya wal barzakhi wal akhirah. Dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya, mewajibkan untuk pelakunya mendapatkan murka, kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan di dunia ini, demikian pula di barzakh, di alam kubur, dan yang lebih berat lagi, yakni azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ini semua menunjukkan baik ya, kepada kita bagaimana nasib seorang, apakah bahagia atau kesengsaraan yang akan dia dapatkan bergantung kepada taat atau maksiatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kepada hamba yang telah Allah jadikan sebagai utusannya. Bahkan Rasulullah s.a.w. pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah, ya, beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku ya, mereka akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Ya, umat yang dimaksud di sini Allah taala alam ummatul ijabah. Ini mereka yang telah menyatakan diri sebagai muslim. Ya. Mereka akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Oleh karena itu para sahabat heran dan bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Ya, siapa yang enggan masuk ke dalam jannah ya Rasulullah? Ya. Mereka para sahabat telah mendapatkan keterangan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang bagaimana jannah dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Ternyata mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebagian yang enggan untuk masuk ke dalam jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Ya, "Wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang durhaka kepadaku maka itulah orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah. Di sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa masuknya seorang ke dalam jannah, ya, bergantung kepada sejauh mana ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak ada jalan untuk bisa masuk ke dalam jannah kecuali melalui ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya jalan yang akan menyampaikan seorang hamba ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal adzan dulu. Baik, kata beliau selanjutnya, idzan fal imanu bir rusuli ruknun min arkanil imani sittah. Dan demikian, keimanan kepada para rasul adalah rukun di antara rukun-rukun keimanan, di antara rukun-rukun iman yang enam. Di mana sesuatu yang merupakan rukun, baik, jika ternafikan, ya, satu dari rukun-rukun tersebut menjadikan robohnya, ya, bangunan dari keimanan ini. Baik. Kata beliau, ba'atsallahu ar-rusula ila ahli al-ardh. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul kepada penduduk bumi ini. Awaluhum Nuhun alaihi salam. Lama fasha syirku fil ardi. Awal dari para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus adalah Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya ketika tersebar kesyirikan di muka bumi. Baik. Nabi s.a.w. pada hadis syafaat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, telah menyebutkan tentang tasrih, yakni pernyataan yang tegas, bahwa awal para rasul yang Allah utus adalah Nuh. Yani ketika manusia mereka mendapatkan kesulitan, ya. Ketika mereka dikumpulkan di mahsyar, matahari Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan sejarak satu mil di atas kepala-kepala mereka. Dan sesuai dengan keadaan amalan mereka, mereka berkeringat. Sebagian terendam dengan keringatnya sampai ke mata kaki, sebagian sampai ke betisnya, ya, sebagian sampai ke pinggangnya, yang lain sampai ke mulutnya. Di saat itu, ya, mereka berupaya untuk meminta kepada Adam agar Adam mensyafaati mereka. Baik. Kemudian Adam minta uzur dikenakan satu maksiat yang pernah dilakukannya, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam mengisyaratkan kepada Nuh. Dikatakan dia awal dari rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ketika itu manusia menyatakan, "Ya Nuh, anta awalur rusul ursila ila ahlil ard." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang telah diutus kepada penduduk bumi. Daripada hadis syafaat ini tegas menunjukkan bahwa rasul yang pertama adalah Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ketika tersebar kesyirikan di muka bumi ketika itu. Arsalallahu tabaraka wa ta'ala Nuhan ilal qawmin lazina fasha fihi musyirku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nuh kepada kaum yang telah tersebar di tengah mereka kesyirikan. Wa kana qabla fashfi syirk al-akbari fi qawmin Nuhin fashatil bid'atu allati hiya nasbu surati kulli rajulin minas salihin al-khamsah fi zamanihim fi majlisihi. Di mana sebelum tersebarnya kesyirikan, syirik akbar dalam bentuk yakni ya penyembahan ya, terhadap patung-patung orang saleh, sebelum kejadian tersebut telah tersebar kebid'ahan. Menunjukkan dari sini bahwa bid'ah ini adalah baridul kufri, baridul syirk. Merupakan pos yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Tersebar kebid'ahan dalam bentuk yakni dipajangnya atau dipasangnya patung dari 5 orang-orang salih yang hidup di zaman mereka, ya, zaman kaum yang diutus Nabi Nuh ke tengah mereka. Apa tujuan dari perbuatan mereka memasang patung orang-orang saleh, ya, di majelis-majelisnya? Liyatadzakaru biha a'malahum. Tujuannya agar mereka bisa mengenang, ya, amalan-amalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh tersebut, mengenang jasa-jasa mereka. Yang dengan itu, fayansyatu fil ibadati. Dengan itu mereka menjadi semangat di dalam ibadah. Ya. Demikian syaitan membuat tahapan-tahapan untuk sampai kepada kesesatan, digiring dengan sesuatu yang seakan indah, ya, dipasang patung-patung orang-orang saleh untuk penyemangat, motivator di dalam ibadah. Dan hal yang demikian telah terjadi pada yakni kelompok-kelompok sesat, baik dari kalangan Tarekat Sufi, ya, sebagaimana mereka memasang gambar-gambar para wali menurut mereka, ya, di tempat-tempat ibadah mereka, ya, entah itu apa yang mereka klaim sebagai gambarnya Abdul Qadir Jailani, ya, ataupun Wali Songo, ya, atau mungkin sekarang jadi Wali 10 ditambah dengan, ya, gambarnya Gus Dur. Tayyib. Demikian juga yang terjadi pada kelompok sesat, kelompok kufur, ya, Rafidah, dengan dipajangnya gambar Dajjal Khomeini, ya, di tempat-tempat peribadatan mereka, tempat-tempat kesyirikan mereka. Wa'abadullaha indaha, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi patung-patung orang-orang saleh tersebut. Wahasilul kisati li irsalir rusuli wa tatabu'ihim huwa annahu lama mata Adam alaihi salam baqiya awladuhu ba'dahu asyratu qurunin ala dini abihim Adam dinil Islam thumma kafaru indama fashal jahlu wa kana minhum al-gulu fi salihin kama zakar Allah zalika anhum fi qawlihi azza wa jal wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uq wa nasr. Dimana kesimpulan dari kisah diutusnya para rasul serta yakni berturut-turutnya ya pengutusan rasul kepada manusia ini, bahwa tatkala Nabiullah Adam alaihi salam wafat, maka anak keturunannya selama 10 generasi mereka di atas agama ayahnya, yakni Nabi Adam, agama Islam, agama tauhid. Kemudian selepas ya 10 generasi ini ya, maka pada generasi berikutnya mereka kufur ketika tersebarnya kejahilan. Di mana di antara sebab kekufuran mereka adalah sikap gulu, sikap ekstrim di dalam memperlakukan orang-orang salih. Ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab di dalam ya, kitab Tauhid ya. Bab sabab kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum al-gulu fis salihin. Bab sebab kekufuran Bani Adam dan ditinggalkannya agama mereka adalah sikap ekstrim di dalam memuliakan orang-orang salih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap gulu ekstrim ya di dalam beragama ini tercela. Oleh karena itu pada hadis Ibn Abbas, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika merintahkan Ibn Abbas untuk mengambil beberapa butir batu untuk melempar jamarat ya, maka dibawakan butiran-butiran batu sebesar telur burung merpati ya, bukan sebesar telur angsa ya. Tapi sebesar telur burung merpati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bimithli hadhihi farmu ya, semisal dengan batu-batu ini ya, batu-batu yang sebesar telur apa tadi, burung merpati, kalian lakukan lemparan. Wa iyyakum wal gulu, dan jauhi oleh kalian sikap gulu. Ya, meskipun konteksnya ini dalam hal yakni memilih batu-batu untuk melempar jamarat, tapi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam umum, yakni larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sikap ekstrim dalam seluruh sisi agama. Ya. Termasuk dalam hal ini di dalam memperlakukan orang-orang salih baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah meninggalnya, dikarenakan sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nabi Nuh, sikap gulu ini menyampaikan mereka kepada kesyirikan, kepada kekufuran, keluar dari agama para nabi, agama tauhid. Kama zakarallahu dzalika anhum fi qawlihi azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jal ya telah menyebutkan tentang hal yang demikian, yaitu tentang mereka, yakni ungkapan mereka di dalam membela kesyirikan kekufuran mereka, Waqalu, yani mereka para tokoh musyrikin dari kaum Nabi Nuh, mereka menyatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ya, demikian ungkapan para tokoh musyrikin di masa itu, ya, sebagaimana ungkapan tokoh-tokoh musyrikin di masa kita. Ya, jangan kalian meninggalkan apa yang telah menjadi warisan orang tua kita. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, tidak pula suwa, yagus, ya'uq dan nasr. Yani lima berhala yang pada asalnya ini nama-nama dari nama-nama orang salih dari kaum Nabi Nuh. Jadi ini yang terjadi akibat tersebarnya kejahilan dan sikap gulu di dalam memperlakukan orang-orang salih. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa buruknya efek dari kejahilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari penyakit yang berbahaya ini. Ini penyakit jahal, penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.